السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan mudah-mudahan sekarang sudah pegang kitabnya semuanya sehingga bisa dilihat harfiahnya, kalimat per kalimatnya, sehingga kita mendapatkan selain akidah tauhid dan bantahannya terhadap ahlus syirik, juga kita mendapatkan sedikit tentang kalimat-kalimat bahasa Arab. Kemarin kita bahas ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kalabrin zukhrufal qawli ghurura, dalam surat Al-An'am ayat 112. Sudah kita baca ucapan Allah ini yang menyatakan bahwa demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan syaitan, jenis jin dan jenis manusia, yang saling membisikkan satu sama lain ucapan-ucapan yang dirangkai dengan indah tapi menipu. Dan juga sudah kita katakan bagaimana musuh-musuh tauhid menentang ilmu akidah, menentang ilmu tauhid dengan berbagai macam ucapan, di antaranya dengan kesombongan seperti Allah katakan dalam surat Ghafir, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu biha bima indahum minal ilm, ketika telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan yang jelas. Dan sudah kita bahas bahwa yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid. Mereka bukan menerima keterangan yang jelas dari para rasul, tetapi justru farihu bima indahum minal ilm, justru mereka malah berbangga dengan apa yang mereka punyai dari ilmu-ilmu, berbangga dengan ilmu-ilmu yang sama sekali bukan ilmu yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Demikian keadaan mereka. Dan kemudian sudah kita bahas bahwasanya syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, laq'udanna siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan di hadapan Allah, sungguh la'aq'udanna, aku akan duduk menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Berarti kamu para akhwati fillah dan juga seluruh manusia, para ikhwan dan rijal, sama saja. mereka akan dihalangi oleh syaitan dari jalan yang lurus dan akan diserang oleh musuh-musuh tersebut dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian. Maka sekarang kita bahas selanjutnya ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajillah wa bayanatihi fala takhaf wa la tahzan. Tetapi tenang, idza aqbalta 'ala Allah, kalau kamu menghadap atau menyerahkan segala urusannya kepada Allah, wa asghaita ila hujaj, dan engkau telah memperhatikan hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil, wa bayyinatihi, dan keterangan-keterangan yang jelas, fala takhaf wa la tahzan, maka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Jadi setelah diberitakan oleh Allah tentang bahaya yang mengancam kita dan bahaya yang mengancam setiap orang yang akan berjalan di jalan yang lurus, yaitu serangan musuh-musuhnya dari kalangan syaitan, jenis jin dan manusia, dan menyerang dari segala penjuru, maka kata Syekh, tetapi jangan takut. Kalau kamu menghadap kepada Allah dan pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan membaca hujjah-hujjah, dalil-dalil, wa bayyinatihi, dan keterangan-keterangan yang jelas dari Allah, fala takhaf wa la tahzan, maka engkau tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Wal 'ami minal muwahhidin yaghlibul alf min ulama'i haula'il musyrikin. Orang yang ami, orang yang awam, minal muwahhidin, dari kalangan ahlu sunnah, awamnya ahlu sunnah, atau awamnya ahlu tauhid, muwahhidin, yani ahlu tauhid. Orang awam, tapi kalau dia bertauhid, itu akan yaglibu alf min ulama'i haula'il musyrikin, akan bisa mengalahkan 1000 ulama'nya musyrikin. 1000 kiaiyat, ya, jamaknya kiai-kiaiyat. Karena memang asing, biasanya bahasa asing dijamak dalam bentuk mu'annas, ya. 1000 kiai kalau musyrikin itu kalah dengan orang awam yang bertauhid. Seorang muslimah salafiyah awam baru ngaji berapa kali saja itu sudah bisa mengalahkan 1000 kiai kalau kiai musyrikin, ya. Demikian kata beliau, ulama ilmu musyrikin. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh tentara kami adalah mereka yang akan menang. Tentara kami adalah tentara Allah. Tentara Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Maka orang-orang yang tidak bertauhid, yang merusak bahkan menggugurkan tauhidnya dengan syirik, maka dia tidak dijamin akan menang. Tetapi ahlu tauhid, walaupun secara keilmuan awam, tapi karena dia mengerti tauhid dan dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, walaupun secara keilmuan dia masih awam, maka dia pasti akan menang. Karena Allah katakan sesungguhnya tentaraku pasti akan menang. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Maka tentara Allah pasti akan menang bil hujjati wal lisan. Menang dengan hujjah dan lisan. Menang hujjahnya, kuat hujjahnya, dan juga menang dalam masalah lisan. Ini bisa menyampaikan apa-apa yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Kama annahumul ghalibuna bisayfi wassinan. Sebagaimana mereka pun menang dalam peperangan dengan pedang dan tombak. Artinya kalimat jundana humul ghalibun, tentara kami pasti akan menang, menang dalam 2 peperangan. Apakah perang fisik ataupun perang fikir? Apakah perang dalam bentuk fisik melawan musyrikin seperti dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq? Allah menangkan ahlu tauhid. Demikian pula dalam perang fikir, perang argumentasi. Mereka memiliki dalil-dalil yang ternyata bukan dalil tetapi syubhat-syubhat. Ternyata senjata mereka yang dikira hujjah, dikira dalil, ternyata itu adalah zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat yang dirangkai indah seakan-akan dalil, padahal ghurur, tipuan belaka. Maka akan runtuh ucapan-ucapan mereka, hujah-hujah mereka, atau syubhat-syubhat mereka akan runtuh dengan hujah-hujah ahlu tauhid yang dikatakan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang tak terkalahkan. Berarti tidak perlu takut. Berita tadi bukan kemudian menjadikan kita takut, bukan, tapi justru menjadikan kita waspada, siap untuk menghadapi mereka. Kama annahum wa innamal khauf 'alal muwahhid alladhi yasluqu at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Sesungguhnya ketakutan itu adalah pada seorang yang bertauhid, yasluqu at-tariq, menjalani jalan tersebut, wa laysa ma'ahu silah, tetapi tidak punya senjata. Makanya disebutkan tadi, jika kalian membaca hujah-hujah Allah, jika kalian membaca bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas dari Allah, enggak usah takut, karena kamu punya senjata. Tetapi yang dikhawatirkan, yang sungguh mengkhawatirkan, adalah orang yang berjalan tanpa senjata, tidak memiliki hujah. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ wahudan warahmah wabushra lil muslimin. Dan Allah telah memberitakan jasa-jasanya, pemberian-pemberiannya kepada kita. Di antaranya Allah telah memberikan kepada kita bikitabihi, memberikan kitabnya Al-Quran. Alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai', yang di dalam Al-Quran itu Allah jadikan padanya penjelasan segala sesuatu. Wahudan, dan mengandung petunjuk. Warahmah, dan mengandung rahmat. Wabushra, dan mengandung kabar gembira. Lil muslimin, bagi orang muslimin. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha. Maka tidak ada satu kebatilan pun, atau tidak ada satu orang pun yang membawa kebatilan. Tidak ada sahibu batil membawa hujjah illa wa fil qur'ani ma yanquduha, kecuali dalam Al-Qur'an ada bantahannya. Jadi silahkan sahibu batil membawa hujah apapun, membawa ucapan-ucapan tipuan, kalimat apapun, dalam Al-Qur'an sudah ada bantahannya. Dalam Al-Qur'an sudah ada antinya. Wa yubayyin butlaka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah datang kepadamu bimathalin, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu permisalan. Biasanya mereka membawa dalil atau membawa hujjah dengan permisalan-permisalan. Bukankah? Berarti. Ya walaupun. Bukankah kalau kita menghadapi penguasa, kita harus melalui perantara? Maka menghadapi Allah juga kita harus melalui perantara. Pakainya begitu, pakainya mathal. Ya. Permisalan-permisalan. Nah kata Allah, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu permisalan-permisalan, إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ, kecuali aku datangkan untukmu kebenaran. Kebenaran yang membantah permisalan-permisalan tadi. Dan Allah datangkan al-haq wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang paling bagus tafsirnya, penjelasannya. Mereka menerangkan begini, hujahnya begini, syubhatnya begini, maka Al-Quran datang dengan hak. Dan dirincikan dengan detail, dengan baik sekali. sehingga cukup dengan Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah, selesai. Semua argumen mereka kalah, gugur. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian para mufassirin, hadhil ayah ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Kata sebagian ahli tafsir, ayat ini bersifat umum pada setiap hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil. Umum pada seluruh ucapan-ucapan ahlul batil sampai hari kiamat. Jadi semua apa yang dibawa oleh ahlul batil sampai hari kiamat yang dikira hujjah, itu ternyata semuanya sudah Allah turunkan bantahannya. Jinaka bilhaqi. Setiap mereka mendatangkan masal, kami datangkan al-haq, kata Allah. Setiap mereka mendatangkan permisalan, kami datangkan tafsir yang jelas, yang membantah dan meruntuhkan syubhat dan argumen mereka. Maka la takhaf wa la tahzan, wahai ahli tauhid. Maka jangan takut dan jangan sedih, wahai ahli tauhid, wahai ahli sunnah. Kalau kita berpegang dengan hujjah dari Quran dan sunnah, maka semua syubhat akan gugur di hadapannya, akan runtuh. Pasal yang ke-7, bantahan ar-radd ala ahli al-batil ijmalan wa tafsila. Bantahan terhadap ahlul batil itu bisa ijmalan, bisa tafsilan. Ijmalan secara global, tafsilan secara rinci. Bisa secara global, bisa secara rinci. Qala rahimahullah, wa ana adhkur laka asya' mimma dhakar Allahu fi kitabihi jawaban likalam ihtajja bihi al-mushrikun fi zamanina alayna. Saya sebutkan, kata beliau, ana adhkur lak, saya sebutkan untukmu beberapa perkara, mimma dhakar Allah, dari apa-apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban likalam, sebagai jawaban bagi ucapan yang mereka jadikan hujjah, yakni kaum musyrikin di zaman kita terhadap kita. Ini kita sebutkan di sini, Syekh akan menyebutkan beberapa perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang merupakan jawaban terhadap argumen-argumen orang musyrikin di zaman kita. Bayangkan jawabannya sejak dulu sudah turun. Menjawab argumen yang sudah atau yang diucapkan di zaman kita ini oleh para musyrikin terhadap kita. Fanaqul, maka kita katakan, jawabu ahlil batil min tariqaini, menjawab, membantah ahlul batil itu dengan dua cara, mujmal wa mufassal. Secara ringkas dan secara rinci. Secara global itu artinya satu kalimat untuk semuanya. Sedangkan secara rinci adalah satu persatu. Ini dijawab, ini dijawab, ini dijawab, ini dijawab. Maka kita lihat yang mujmal dulu. Fahuwal amrul azim wal faidatul kabirah liman aqalaha wa dhalika qawluhu ta'ala. Maka bantahan yang mujmal, yang global ini adalah perkara besar yang merupakan faedah yang sangat banyak bagi orang yang memahaminya dengan akalnya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah katakan, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ, dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ, padanya ada ayat-ayat yang muhkam, dan itulah induk kitab, wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat, yang muhkamat, yakni maknanya jelas tegas. Ada lagi yang mutasyabihat, yang bisa ditarik maknanya ke sana dan kemari. Kemudian Allah katakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit penyimpangan, zaig, penyelewengan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa ditarik ke sana dan kemari, ayat-ayat yang samar-samar maknanya, yang bisa memiliki dua makna atau lebih. Kenapa mereka mengambilnya ayat-ayat yang seperti itu, padahal ada ayat yang muhkam, jelas, tegas. Mestinya, kalau kamu adalah seorang yang alim, mengerti, tentunya akan membawa ayat-ayat mutasyabihat itu ditafsirkan sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat. Tetapi orang-orang yang fi qulubihim zaig, mengambil ayat-ayat mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, untuk cari fitnah dan untuk cari ta'wil. Ini bantahan untuk seluruh musyrikin dan ahlul bid'ah, dan untuk seluruh hujjah yang mereka ucapkan. Mereka kan punya gurur, punya kalimat-kalimat yang syubhat sebagai hujjah. Oh, bukankah ini, bukankah ini? Tapi kan ayat ini mengatakan. Bayangkan kalau ada ayat yang ditafsirkan untuk mendukung kesyirikan, pasti akan bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Iya kan? Bayangkan kalau ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh mereka untuk mendukung kebid'ahan-kebid'ahan, tentunya akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang kalimatnya jelas, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, atau ayat Allah yang jelas yang menyatakan wa man yushaqiqir rasul, atau ayat yang jelas yang mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ayat-ayat yang ma'rufah dan sangat jelas maknanya, muhkam. Barang siapa yang menyelisihi rasul diancam dengan fitnah, dengan azab, dengan jahannam. Ini memakai ayat untuk mendukung kebid'ahan, yang akan menentang atau akan bertentangan. Maka berarti ini bantahannya satu untuk mereka semua. Subhatnya apapun, tafsirnya yang mereka tarik-tarik, ayat apapun, cukup bantahannya satu. Berarti fi kulubikum zaid, fayattabi'una ma tashabaha minhu, sehingga kalian mencari-cari ayat yang mutasyabihat untuk ditarik sesuai dengan hawa nafsu kalian sendiri, sesuai dengan kesyirikan yang kalian mau, sesuai dengan kebid'ahan yang kalian kerjakan. Cukup dengan ayat ini satu, mujmal, kena semua, global. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dan telah sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Mereka itulah yang Allah namakan atau yang Allah katakan dengan nama alladzina fi qulubihim zaig. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah dan kepada kita semua sesungguhnya. Idza ra'aiti, kalau engkau melihat, dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari. Ikhwani fillah na'azakumullah, di sini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabihat dan kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya untuk mendukung kesyirikan mereka, untuk mendukung kebidahan mereka, maka merekalah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mentahdir mereka. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka, hindarilah mereka, hati-hati dari mereka. Misalu dzalika idza qala ba'dul musyrikin, contohnya bahwa ini adalah bantahan global untuk mereka. Contohnya jika seseorang atau sebagian musyrikin berkata, ala inna awliya Allahu, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, wa anna syafa'ata haqqun, aw innal anbiya lahum jahun inda Allah. Kata mereka, kata musyrikin, Allah kan berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak ada kesedihan pada mereka. Mereka tidak akan bersedih dan tidak ada rasa takut. Artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki jah, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, dan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi syafaat pembelaan itu ada hak. Dan para anbiya memiliki jahun indallah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi kenapa disalahkan kalau kami minta perlindungan atau pembelaan dari mereka, dari para wali? Wahai wali-wali Allah, belalah kami di hadapan Allah. Lihat, ayat Al-Quran tetapi ditafsirkan kepada sesuatu yang mendukung kesyirikan. Kan ini menunjukkan tingginya kedudukan wali. Wali itu tidak ada rasa takut, berani ngomong sama Allah. Belalah adablan, kan bisa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, apalagi nabi. Nah, saya minta sama nabi dan para wali-wali agar membela kami di sisi Allah. Masa dibilang syirik? Aw dzakara kalaman lin nabiyyi, atau menyebutkan ucapan nabi alaihi salatu wassalam, yastadillu bihi 'ala syai', yang mereka berdalil dengan hadis tersebut atas sesuatu, min batilihi, atas sesuatu dari kebatilan mereka. Tadi dengan ayat, bisa juga dengan hadis, bahwa hadis, hadisnya sahih tetapi ditafsirkan jadi mendukung kebatilan mereka. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladhi dzakarahu fajawabhu biqaulik, dan engkau ketika mendengarkan syubhat tadi, ikhwan dan akhwat, mendengarkan syubhat dari mereka seperti ini, kamu bingung mau jawabnya secara rinci dan kamu enggak bisa, enggak punya ilmu. Wa anta la tafham, tidak memahami makna al-kalam, tidak memahami makna ucapan tadi, alladzi dzakarahu, yang disebutkan oleh orang-orang itu, fajawibhu biqaulik, maka kalau kamu tidak bisa secara rinci dan tidak paham apa maksud tafsir ayat ini sesungguhnya, ditarik ke sana itu tafsir sesungguhnya apa ya, maka jawablah dengan global, ucapkanlah dengan ucapanmu, innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Jawab dengan ini, dengan ayat ini. Ya, sebab kamu yakin dan kita yakin enggak mungkin ayat Al-Qur'an mendukung syirik. Maka walaupun saya tafsirnya tidak tahu, tapi saya yakin tafsiran kamu salah. Kenapa salah? Dan kamu ucapkan bahwa kesalahan kamu karena mendukung kesyirikan dan mendukung kebid'ahan, dan itu bertentangan dengan dua syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jelas kamu itu adalah menafsirkan ayat seenaknya sendiri, dan kamu termasuk dalam ayat Allah, alladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tashabaha minhu. Berarti kamu itulah orang-orang yang di hati kalian ada penyakit. Sebutkan, innallaha dzakara fi kitabihi, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya, annalladzina fi qulubihim zaig, bahwa orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan, kesesatan, biasanya mereka yatrukunal muhkam, mereka meninggalkan yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Wa yattabi'unal mutasyabih, dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa amma wa ma dzakartuhu lak min anna Allah dzakara annal musyrikin yuqarriru birububiyyah wa anna kufruhum akufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ikah, dan apa yang sudah saya sebutkan kepadamu bahwa Allah menyebutkan bahwa musyrikin dulu masih mengakui, atau mereka mengakui rububiyah, wa anna kufruhum, dan bahwasanya kekafiran mereka adalah bita'alluqihim 'ala al-mala'ikah, karena ketergantungan mereka kepada para malaikat-malaikat dan para nabi-nabi dan para wali-wali. ma'aqaulihim, dengan ucapan mereka, haula haula'i syufa'una 'indallah, mereka adalah pembela-pembela kami di sisi Allah. Berarti kamu musyrikin yang tadi berdalil dengan ayat itu sama dengan musyrikin dulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya sama. Yang dilakukan pun sama, yaitu berdoa kepada nabi dan para malaikat dan para wali dengan alasan yang sama untuk meminta syafaat. Hadza amrun muhkam, ini perkara yang muhkam, iya kan, jelas tegas. Mau ayatnya yang muhkamat yang bertentangan atau yang menyebutkan tentang ini, ya sangat banyak sekali ya. Fala tad'u ma'allahi ahad, itu berapa ayat dalam Al-Quran. Jangan meminta, jangan berdoa kepada selain Allah seorang pun. Berapa kali disebut. Dan itu muhkam, jelas sekali maknanya. Masa kamu tadi memakai ayat inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, pakai ayat ini untuk menunjukkan bahwa para wali punya jah, dan jah itu berarti kita boleh meminta pada mereka. Dari mana? Berarti ayat itu bertentangan dengan ayat tadi yang menyatakan la tad'u ma'allahi ahadan. Itulah, dengan satu ayat ini kamu bisa membantah semua syubhat mereka secara global. Wa hadza amrun muhkam bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyir ma'na. Ayat-ayat ini adalah perkara-perkara yang muhkam, yang bayyin, yang jelas sekali, yang la yaqdir ahadun an yughayyir ma'nahu, yang tidak mungkin ada seorang pun yang bisa merubah maknanya. Bagaimana mau merubah makna ayat ini? Orang musyrikin bilang haula'i syufa'una 'indallah. Apa ini maksudnya? Maksudnya minta syafaat kan kepada selain Allah. Gimana ini? Tafsirkan kamu maunya bagaimana ini? Oh, itu maksudnya syafaat itu adalah minta kue gitu. Enggak bisa. Mau ditafsirkan kemana? Ya enggak bisa membantah karena ayatnya muhkam. Bahwa itu betul-betul menyatakan bahwa musyrikin dulu yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang minta syafaat kepada para nabi, minta syafaat kepada para wali, minta syafaat kepada malaikat-malaikat. Itu yang dibantah oleh Allah SWT. Gak bisa ditafsirkan kemana-mana. Kemudian ayat yang tadi kita sebut, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan berdoa kepada selain Allah seorang pun. Ini maksudnya apa ini? Coba terangkan sama saya. Tadi kamu bilang ayat yang la khaufun alaihim tadi menunjukkan para wali punya jah, jadi kita boleh minta pada mereka. Ah, ini bagaimana ayat ini? Jangan minta pada Allah. Oh, itu maksudnya minta selain syafaat gitu. Tidak ada. Ayatnya am, jelas. Jangan berdoa pada selain Allah. Minta apapun. Ya. Minta jodoh, ataupun minta rezeki, ataupun minta syafaat, ataupun minta jannah, minta surga, ataupun minta perlindungan dari neraka, tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bantahan global untuk mereka. Wa ma dzakartu li ayyuhal musyrik minal qur'ani aw kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu. Adapun yang engkau sebutkan kepada aku tadi, wahai musyrik, dari Al-Quran atau dari ucapan Nabi SAW, la a'rifu ma'nahu, aku tidak mengerti maknanya. Walakin aqta' anna kalam Allahi la yatanaqab, aku gak paham apa tafsir ayat itu tadi, tetapi aqta'u, tetapi saya katakan dengan tegas, dengan qat'an, qat'i, ya, bahwasanya ucapan Allah tidak mungkin bertentangan satu sama lain. La yatanaqad, wa anna kalaman nabi, dan bahwasanya ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, tidak mungkin akan bertentangan dengan ucapan Allah. Demikian bantahan. Pasal yang kelima, inna hikmat Allah اقتضت أن يجعل لأنبيائه وأوليائه أعداء من الإنس والجن. Pasal yang berikutnya adalah hikmah Allah mengharuskan untuk dijadikannya bagi para nabi dan para wali-wali, dijadikannya untuk mereka musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Sehingga kalau tadi sudah diterima faedahnya dan kamu sudah bertekad, saya demi Allah berikrar dan bertekad untuk tetap di atas tauhid dan terus berhati-hati dari kesyirikan, maka kita kasih berita berikutnya, bahwasanya kalau kamu akan berjalan di atas tauhid, hati-hati, siap-siap, siap-siap menghadapi musuh-musuh tauhid, siap-siap menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Dan ini hikmah Allah menakdirkan demikian, menakdirkan adanya musuh bagi para nabi dan bagi para wali-walinya, bagi ahli tauhid. Berkata Syekh, wa'alam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yub'ath nabiyan bihadha tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Ketahuilah bahwa Allah dengan hikmahnya tidak mengutus seorang nabi pun dengan tauhid ini kecuali Allah jadikan pula di hadapannya musuh-musuhnya. Yani Allah menakdirkan adanya musuh-musuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, syayatin al-insi wal-jin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang saling membisikkan sebagian terhadap sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dihias, yang dirangkai indah, yang ghurura, yang akan menipu. Dalam surat Al-An'am ini Allah memberitakan bahwa dia menakdirkan menjadikan bagi setiap nabi musuhnya, dan ini ada hikmah di balik itu yang pasti baik. Hikmah dibalik ketentuan yang telah Allah takdirkan, yaitu setiap nabi akan memiliki musuh, dan demikian pula pengikut-pengikut nabi tentunya akan menghadapi musuh pula. Dengan kata lain, ahlu tauhid akan menghadapi musuh-musuhnya, dan ahlu sunnah akan menghadapi musuh-musuhnya. Dan ini sudah Allah takdirkan sebagai sunnatullahi fil kaun, sebagai sunnatullah di alam ini. Mesti demikian. Alif lam mim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Demikian pertanyaan yang merupakan pernyataan bahwasanya seorang yang mengatakan kami beriman pasti akan menghadapi ujian. Sehingga tentunya kita harus bersiap-siap, waspada. Kalau kamu mau mendapatkan jannah, yang harus menghadapi risiko. Kalau kamu akan menginginkan keridhaan dari Allah, ya kamu siap-siap menghadapi ujian-ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Dan diantaranya diuji para anbiya dengan aduan, dengan musuh. Syayatin al-insi wal-jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Dari kalangan jin membisik-bisikkan ucapan-ucapan dalam hati, dalam pikiran kita terbersit yang jelek-jelek, yang kufur, yang sesat, bisikan-bisikan yang menyesatkan, mengkafirkan, mensyirikkan, ucapan-ucapan yang menyimpang. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau terpikir atau dikatakan terbesit di benakmu, siapa pencipta alam ini? Allah. siapakah pencipta Allah? Kata Rasulullah, maka kalau ada pikiran seperti itu, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena itu dari syaitan. Dan tentunya masih banyak lagi bisikan-bisikan syaitan yang sejenis ini, mengkafirkan, menyesatkan, membuat orang jadi kufur. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kalau godaan itu dari manusia, yang ketika kamu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia masih ngomong terus, ini lain urusannya. Maka orang yang demikian kamu harus jauhi, tinggalkan, yang kerjaannya membisik-bisikan zukhrufal qawli qurura, kata-kata yang dirangkai untuk menipu. Bukankah berarti kamu kan ngerti kalau kita harus menghadapi penguasa, kita harus melalui perantara. Masa kita menghadapi Allah tidak melalui perantara? Kita lihat yang dekat-dekat dong dengan Allah siapa. Ini zukhruf, kalimat atau rangkaian qawli, zukhrufal qawli, rangkaian kata-kata yang dihias sedemikian rupa sepertinya indah dan bagus, ternyata ghurura, menipu. Oh, berarti ini syaitan pula, karena selalu memberikan zukhrufal qawli ghurura, mengajak kepada kesyirikan. Maka la tajlis ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, jangan kamu bergaul dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ini caranya untuk menghindari. Wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun kama qala ta'ala. Dan kadang-kadang pada musuh-musuh tauhid itu mereka memiliki ilmu yang banyak, memiliki kitab-kitab, memiliki alasan atau argumen-argumen. Sebagaimana Allah katakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan keterangan yang jelas, farihu bima 'indahum minal 'ilmi, ternyata mereka lebih membanggakan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Nah ini, kadang-kadang mereka punya ilmu. Ya, ilmunya tadi isinya zakhariful qaul, ucapan-ucapan yang dirangkai seakan-akan indah, seakan-akan hujjah. Mereka farihu bima indahum, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Saya sudah menghabiskan buku-buku filsafat, saya sudah memakan bukunya Ibnu Arabi dari awal sampai akhir, dan saya sudah membaca seluruh kitab-kitab tasawuf yang mereka semua ahli dalam bidang hati dan ahli dalam bidang ilmu kalam. Merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, dan kemudian mengingkari semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari tauhid. Hati-hati, kitab-kitab katanya memiliki argumen-argumen yang mantap katanya, tapi semua itu kalau ternyata membawa mereka kepada kesyirikan-kesyirikan, maka hati-hatilah. Berarti itu adalah musuh bagimu. Itu adalah apa yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuhnya. Sehingga orang yang mengerti kalau dia punya musuh, dengan orang yang tidak mengerti kalau dia punya musuh, mana yang kira-kira kemungkinan selamatnya lebih besar? Hah? Yang tahu kalau dia punya musuh. Inilah ya, hikmah dari berita yang Allah kasihkan pada kalian, pada kita semuanya dan pada kaum muslimin. Pengumuman-pengumuman, ada musuh besar yang akan menghalangi jalan kalian wahai ahli tauhid. Pengumuman perang, bahwasanya ada musuh-musuh yang akan menyerang kalian wahai ahli tauhid, wahai salafiyin wa salafiyat. Pengumuman-pengumuman, sampaikan pada ikhwan dan akhwat seluruhnya, bahwa ternyata ada musuh yang akan menyerang kita, yang akan menghalangi kita, yang akan mengganggu kita di jalan tauhid. Siapa? Ini ayatnya, pengumuman dari Allah. Kami telah menjadikan musuh-musuh terhadap Nabi dan pengikutnya dari kalangan syaitan-syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Sehingga orang yang mendapatkan berita ini, pengumuman seperti ini, akan waspada, akan waspada dan siap-siap menghadapi musuh, menyiapkan mentalnya.